Apa hukumnya menyamakan orang kafir dan orang muslim? Kalau orang kafir itu meninggal, mohon dijawab. Jika orang kafir meninggal, ya ditanam saja. Ditanam, ya, namanya muwarah, ya. Jadi enggak disyariatkan dimandikan atau di ya, ditanam saja. Sekedar untuk menghilangkan bau yang keluar dari tubuhnya. Nah,